Kita bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji yang paling sempurna selalu kita panjatkan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb penguasa dan pemilik semesta alam, dan kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk membantu, menolong kita dan memudahkan kita untuk bisa menjadi manusia-manusia yang selalu mengingat Allah, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala selalu berada di dalam hati kita, dan bisa menjadi manusia-manusia yang pandai untuk bersyukur kepada Allah, dan bisa menjadi manusia-manusia yang bisa baik di dalam melaksanakan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada suri tauladan kita, junjungan mulia kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu konsisten di dalam menghidupkan dan merealisasikan sunnah-sunnahnya dalam kehidupannya sampai datangnya hari akhir. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan pertemuan malam hari ini kita masuk dalam pembahasan dengan tema syirik asghar atau syirik kecil. Setelah beberapa pertemuan yang lalu kita habiskan beberapa pertemuan dalam pembahasan hal tentang syirik besar dan macam-macamnya, maka kesempatan ini kita masuk kepada pembahasan syirik asghar atau syirik kecil. Dan syirik kecil ini adalah merupakan perbuatan yang dinamakan syirik juga, akan tetapi tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Artinya dia masih menjadi seorang muslim. Tetapi perlu diingat, dan setiap muslim harus waspada dan hati-hati, karena perbuatan syirik kecil ini mengurangi kesempurnaan tauhid, ketergantungan kita secara mutlak kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ingat bahwa perbuatan syirik kecil ini adalah merupakan wasilah, jalan, perantara atau anak tangga untuk menuju kepada perbuatan syirik besar. Jadi bukan berarti karena ini syirik kecil terus kita meremehkan, tidak sama sekali. Sesuatu yang besar biasanya dimulai dari yang kecil. Oleh karena itu, tidak sepantasnya kita sebagai seorang muslim meremehkan perbuatan syirik kecil atau dosa apa saja. Jangan sampai kita merasa aman dengan perbuatan dosa tersebut. Karena kita harus ingat, adab Allah subhanahu wa ta'ala menanti kita. Dan kita berusaha menjadi orang yang selalu menyempurnakan diri dalam setiap waktu dan kesempatan untuk menjadi manusia-manusia yang paling baik, ya kan? Manusia yang paling baik Rasulullah SAW, paling sempurna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau jadi seperti Rasulullah? Nah, mungkin sulit, ya kan? Tapi kita bisa menjadi seorang muslim yang baik, yang taat, seorang muslim yang bisa, ya kan, mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kesempatan Allah buka seluas-luasnya dan selebar-lebarnya untuk kita bisa menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar keimanan dan takwa. Dan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diantaranya disunahkan untuk kita baca dalam tasyahud akhir setelah kita membaca doa tasyahud sebelum salam, bisa dibaca di situ juga, yaitu doa yang bunyinya Allahumma a'inni ala dzikrika ya kan wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa menjadi manusia yang apa? Selalu mengingatmu, selalu berzikir kepadamu, dan selalu menjadi manusia yang pandai bersyukur kepadamu, dan bisa beribadah dengan baik. Apa makna beribadah dengan baik di sini? Artinya dia bisa menunaikan setiap perintah peribadahan yang ada di dalam syariat Islam dengan secara ikhlas karena Allah, untuk Allah dan kepada Allah semata. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tunaikan dengan penuh ittiba. Dia tunaikan sesuai dengan prosedur, tuntunan dan tata cara yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, syirik asghar atau kecil ini ada dua macam atau dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut syirik zahir, yang artinya adalah nyata. Yang kedua disebut sebagai syirik khafi atau tersembunyi. Kita mulai pembahasan kita dari syirik kecil yang bersifat zahir atau nyata, yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya seseorang bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang menggampangkan bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia berdalih, loh ini kan cuma syair, ini kan cuma lagu, demi langit dan bumi, demi cintaku padamu, ya kan, ditambah sedalam lautan dan setinggi langit, nggak ada selesainya. Yang semuanya itu adalah apa? Omong kosong. Terlebih lagi dia sedang bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan perbuatan syirik. Dan hati-hati, walaupun ini syirik kecil, tapi ini adalah merupakan anak tangga untuk mencapai kepada perbuatan syirik besar. Jadi yang wajar-wajar aja, gak usah muluk-muluk. Iya kan? Apa yang diperintahkan, kita laksanakan. Apa yang dilarang, kita tinggalkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Ahmad, di mana beliau mengatakan man halafa bighairillahi faqad kafar au asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat kufur dan syirik. Syirik dan kufur yang disebutkan di dalam hadis ini atau yang dimaksudkan dalam hadis di sini adalah syirik dan kufur kecil. Dan bukan syirik besar. Sebagaimana lebih diperjelas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ahmad dan Al-Hakim. Hadis ini dibawa oleh Qutailah bintu Safi Al-Juhaniyah, di mana dia itu adalah merupakan seorang wanita dari suku Juhaina. Karena sekarang nyebutnya apa? Al-Juhani. Seperti itu. Anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada seorang wanita Yahudi atau ada seorang Yahudi, maaf, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian dia berkata, "Innakum tunaddidun." Sesungguhnya kamu sekalian, para sahabat Nabi, telah melakukan perbuatan syirik. Kata orang Yahudi ini. Ini menunjukkan dia bukan orang bodoh. Dia tahu. Seperti secara umum, ya kan, dari semenjak sebelum diutusnya Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang tahu akan datangnya Nabi terakhir. Syariat terakhir. Tetapi ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir dan mereka ketahui nabinya datang dari bangsa dari selain mereka, mereka merasa sombong dan kufur. Padahal mereka tahu kebenaran. Mereka tahu yang hak. Untuk apa mereka capek berhijrah dari Syam menuju ke Madinah? Kalau bukan mereka mengetahui seperti diberitakan dalam kitab suci mereka bahwasannya di tempat tersebut akan diutus seorang nabi terakhir. Dan bagaimana orang-orang Ansor ketika itu dari golongan Aus dan Khazraj langsung mengetahui dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mereka itu bukanlah orang-orang yang pernah belajar kepada orang Yahudi tentang berita kedatangan nabi terakhir. Makanya kan mereka mengatakan kita dahului untuk beriman kepada nabi terakhir ini sebelum orang-orang Yahudi. Tapi mereka malah merasa sombong karena mereka memiliki apa? Unsuriyah atau apa ini? Asobiyah yang sangat tinggi sekali. Ras yang sangat tinggi sekali. Merasa sebagai manusia-manusia pilihan Allah di muka bumi. Dan bahkan mereka mengatakan yang bakal masuk surga cuma orang Yahudi, yang lainnya masuk neraka. Dan selain dari Yahudi diciptakan untuk berkhidmat kepada orang-orang Yahudi. Tapi inilah kesesatan yang kita tidak boleh mengikutinya. Dan ketika itu seorang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan innakum tunadidun, sungguhnya kalian para sahabat melakukan perbuatan syirik. Wa innakum tusyrikun, dan engkau telah melakukan penyekutuan, melakukan perbuatan syirik. Taqulun masya Allah wa syait. Kenapa sebabnya? Karena engkau telah mengucapkan ucapan dan kalimat masya Allah wa syait, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa taquluna wal Ka'bah, dan engkau pun juga mengatakan atau kalian pun mengatakan demi Ka'bah. Fa amarahumun nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yahlifu an yaqulu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memperingati mereka para sahabatnya, ya kan, apabila ingin bersumpah maka tidak mengucapkan kecuali dengan ucapan apa? Wa Rabbul Ka'bah, Tuhan yang memiliki Ka'bah, atau mengucapkan Masya Allah thumma syait, atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu, tidak menggunakan waw di sini. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kenapa? Karena mengandung kebersamaan, kesetaraan. Akan tetapi yang diperintahkan adalah masya Allah atas kehendakmu summa, kemudian, ya kan, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Seperti itu langsung diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW demikian. Nah, di sini lebih diperjelas contoh lain syirik dalam bentuk ucapan, yaitu perkataan tadi seperti dijelaskan dalam hadis, masya Allah wa syait, atas kehendak Allah dan kehendakmu, ucapan tersebut salah, yang benar adalah masya Allah thumma syait, atas kehendak Allah, kemudian karena kehendakmu. Hal ini berdasarkan hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza halafa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bersumpah, fala yaqul, maka janganlah mengucapkan masya Allah wa syait, atas kehendak Allah kemudian apa ini, atas kehendak Allah dan kehendakmu, walakin liyaqul, akan tapi ucapkanlah masya Allah thumma syait, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Kenapa? Karena thumma yang artinya dalam bahasa Indonesia kemudian ini menunjukkan tertib, tertib secara berurutan, yang berarti menjadikan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia punya kehendak, punya masyiah, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Takwir ayat 29, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa di dalam Islam ada syariat atau ada amalan yang namanya salat istikharah, dengan doanya doa istikharah. Mungkin kita memiliki keinginan sesuatu dan kita memandang dari secara zahir kita, ya kan, oh saya mau nikah nih, secara zahir wah ini cocok, pas, ya kan, seperti yang saya angan-angankan, ya kan, mukanya pas, ya kan, dan semuanya pas, insya Allah kesolehannya juga pas, ini insya Allah calon saya, insya Allah. Istikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala perjalanan lancar, tak tak tak tak tak tak tak tak tak, begitu ketemu sama orang tuanya enggak nyambung, bubar. Enggak perlu menggerutu, enggak perlu marah, ya kan, jangan kayak Romeo dan Juliet atau kayak Kais dan Layla, aku enggak bisa hidup tanpamu, ya kan, terus mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar jalur Islam, atau seperti istilah orang kita, cinta ditolak dukun bertindak. Ini bukan ciri seorang muslim seperti itu. Kita lihat, kata orang Indonesia biasa ngomong, hikmahnya, mungkin ada hikmahnya, mungkin kita melihat sesuatu baik bagi kita tapi Allah tidak jadikan, Allah tidak takdirkan, dan kita tidak tahu ilmu yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jadi baiknya bagi kita. Dan mungkin sesuatu yang kita pandang enggak baik, kurang pas, tapi karena keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kebaikan kita pada perempuan tersebut bisa. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita yang dipraktikkan itu ilmu India, omong kosong, ya kan? Atau sinetron juga omong kosong. Kenyataannya lain dalam kehidupan. Walaupun ada mirip-miripnya, tapi banyak nggak samanya juga. Jadi kita manusia bisa berkehendak, tapi kehendak kita dibawa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu disyariatkan di dalam Islam, ya kan? Kita tidak boleh mengucapkan, ya kan, masya Allah wasyik, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Tetapi kita gunakan kalimat kemudian, masya Allah, thumma syekh, atas kehendakmu, kemudian kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh syirik dalam perbuatan, nah ini juga banyak, yang maksudnya syirik kecil, seperti memakai gelang, umumnya biasanya untuk tolak bala, atau ada yang memakai untuk ilmu kekebalan dan lain sebagainya, dan gelang tersebut biasanya diisi, ada yang 1 jin, 2 jin, 3 jin, mau seterusnya sampai 1000, ya kan, kita kenal ada, mungkin ada akar bahar itu, ya kan, yang hitam modelnya kayak akar, ya kan, umumnya biasanya orang yang make, umumnya enggak nuduh, ya kan, mereka mesti punya percaya ini ada isinya, jangan macam-macam, pas kebetulan akar baharnya ketinggalan di tengah jalan, dijotos sama orang. Akhirnya ngomongnya apa? Sayang, apa ini? Ketinggalan gelangnya. Coba kalau tadi ada. Kenapa? Ilmunya gak jalan kecuali karena ada gelangnya tadi. Atau kekebalannya gak jalan karena ada gelangnya tadi. Ini jelas akan mengarahkan seorang kepada perbuatan syirik. Ini tidak diperbolehkan. Ada yang dalam bentuk benang. Kita kadang sering melihat anak kecil, biasanya bayi, dikasih seperti benang kayak gitu, kemudian seperti ada kalung-kalungannya, itu ibarat kertas yang di apa ini, yang ditekuk-tekuk, yang dilempit-lempit, nanti ketika dibuka tulisannya hak hak hak hak hak mim mim mim mim mim rok rok rok rok rok, dan macam-macam, kadang kanan kiri, ya kan, tengah Allah, kanan Muhammad, kanan kiri Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nanti bawahnya kalah jengking dua. Terus nanti tengahnya macam-macam, kayak nama-nama iblis ya gitu loh, nggak jelas tulisannya bahasa Arab, tapi nggak tahu apa artinya. Orang Arabnya suruh baca pun nggak faham. Wah, ditukuk-tukuk, ya kan, terus dikalungkan kepada anak kecil. dengan alasan, ya kan, sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Atau banyak kita lihat ketika seorang bangun rumah, dari mulai mau apa ini menggali, ya kan, nggak digali kecuali pakai tumpengan dulu, baru mulai nggak gali fondasi. Begitu kerangka berdiri, bendera merah putih tempelin. Begitu rumah jadi, nanti ada pasangannya. Macam-macam kepercayaan manusia. Ada sedikit gerak-gerik yang mencurigakan, langsung nyebar garam, kanan, kiri, depan, belakang, pojok-pojok, kembang setaman, muter. Macam-macam. Lupa dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah mempraktekkan aturan dari agama lain dan bahkan yang berbau klinik, perkara-perkara yang tidak ada sumbernya, dan justru malah kalau dicari ketemunya di primbon. Sunnah tuntunan agamanya ditinggalkan, malah ngambil aturan dari primbon. Ini kan ngawur. Anda muslim bukan? Kalau ngaku muslim, tidak pantas melakukan yang seperti itu. Karena di dalam Islam kita sudah diajarkan bagaimana kita membentengi diri kita. Kita meruqyah diri kita. Meruqyah tempat kita tinggal. Seperti pernah kita pelajari. Untuk apa Rasulullah mengajarkan kepada kita, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ketika masuk ke sebuah tempat yang baru pertama kali kita masuki dan sebelumnya belum pernah, lewat di tempat yang angker misalnya, kita meninggali tempat rumah baru kita, bismillahilladzi yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim, dengan membaca Al-Quran secara rutin di rumah kita, itu merupakan apa? Bentuk tameng. Khususnya surat Al-Baqarah, kalau dibaca 3 hari, setan tidak akan masuk. Gak tahu. Subhanallah, benar kata Ibnu Abbas, tidak ada sebuah sunnah, sebuah bid'ah yang tampak kecuali akan tertutup sunnah. Dan malah berbalik. Yang bid'ah jadi sunnah, yang sunnah jadi bid'ah. Kalau justru dikasih yang nyunah, yang aturan agamanya, malah dijawab ndak mandi. Allahu Akbar. Lah yang nentukan situ, yang ngasih rezeki situ, yang menyelamatkan situ, memberikan sakit, menolak bala, menjauhkan madarat, itu siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali dengan alasan katanya penangkal apa ini? Mara bahaya. Ada yang pakai cincin bendol besar-besar cincinnya, ya kan, dengan syaratnya masing-masing, blue safir, merah, apalagi jingga dan lain sebagainya, dengan alasan kembali lagi apa, penangkal mara bahaya, menggantungkan jimat atau disebut dengan tamimah, karena takut dari ain, mata jahat dan lain sebagainya. Nah, jika seorang meyakini bahwa kalung, benang atau jimat itu sebagai penyerta untuk menolak mara bahaya dan menghilangkan mara bahaya, maka perbuatan ini adalah merupakan syirik kecil. Tapi hati-hati, jangan sampai menggampangkan. Ini sudah salah satu bentuk ketawakalan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat sebuah kaidah, Allah Subhanahu wa taala sebuah kaidah, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sebab-sebab hilangnya mara bahaya dengan hal-hal tersebut. Kenapa kita minum zam-zam? Dan minumnya doa. Karena memang Allah dan Rasulnya mengklaim ini sebagai air yang penuh dengan barokah. Dan cuma ada di dunia satu. Sumurnya cuma satu, enggak buka cabang. Enggak buka cabang di Ampel, enggak buka cabang di Gunung Jati Cirebon, enggak buka cabang di mana? Di Kudus, enggak buka cabang di Demak. Air zam-zam cuma satu. Yang ketika kita meminumnya, itu dengan tujuan ngalap berkah. Cuma ada satu air zam-zam. Seperti orang tawaf pun cuma ada satu di mana di Ka'bah. Ada syariat tawaf selain Ka'bah? Enggak ada. Karena aturan yang disunnahkan, diajarkan, dituntunkan untuk seorang bertawaf cuma di Ka'bah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sebab-sebab hilangnya mahara bahaya dengan hal tersebut. Tapi ingat, jika seseorang berkeyakinan bahwa dengan memakai gelang tersebut atau kalung atau yang lainnya dari jimat-jimat atau tamimah yang dapat menolak atau mengusir mara bahaya, ya kan, berkeyakinan penuh bahwasanya benda ini yang mendatangkan manfaat dan madharat, maka dia telah terjatuh kepada perbuatan syirik besar. Karena dia sedang menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan syirik apa? Kecil yang bersifat zahir. Nah, kemudian ada syirik khafi, tersembunyi. Ini biasanya letaknya di dalam hati, yaitu syirik dalam keinginan dan niat seperti riya. Apa itu riya? Ingin dipuji oleh orang, ya kan? Kemudian sum'ah, ingin didengar orang, cari popularitas. Baru sholat malam sekali, ceritanya muter-muter. Baru, ya kan, bisa puasa sekali, beritanya sudah sampai kemana? Mana-mana. Baru bisa sedekah, nggak lupa dicatetin, ya kan? Bok nyatetin dosanya. Dengan terus berusaha memperbanyak kebaikan dan lain-lainnya, seperti melakukan sesuatu amal, ya kan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi perbuatan itu dia lakukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ini riya. Misalnya dengan memperbagus sholatnya, ya kan? Sholatnya tadi biasa, begitu ada tamu, ya kan, berbondong-bondong datang, waduh, mulai sholatnya diindah-indahkan, dikenceng-kencengin, ya kan, sambil kepalanya memiring-miring, ada apa semua, mulutnya wasowes, suaranya dibesar-besarin, tampil biasa, justru itu akan memasukkan riya kepada kita. Kemudian karena ingin dilihat orang, ya kan, bersedekah, ini kan nggak cukup, ya kan, sedekahnya sampai buat tempelan, ya kan, berasnya ditempelin foto di dalamnya, dikasih fotonya, nggak cukup, dikasih namanya komplit. Mau berangkat haji, iya, selamatan, buat berkatan untuk berangkat haji. Ya kan, berkatnya, wah, kotaknya dibuat khusus pesen, ya kan, terus ditempel, ya kan, berangkat haji, ya kan, mohon doa restu, ya kan, alhamdulillah berhasil berangkat haji gratis dari kerajaan Saudi Arabia, ditulis, dikirim satu-satu tangga-tangganya. Ya harusnya kan lebih pantas pakai duit sendiri, ini udah gratis lagi. Pakai diumumkan besar-besaran. Apa perlunya? Karena ini lebih mengarahkan kita untuk riya daripada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wajar-wajar saja, karena riya itu sulit loh. Anda maju kena, mundur kan kena. Anda melakukan sesuatu karena orang, riya. Anda meninggalkan sesuatu ketaatan karena takut dibilang sama orang, juga riya. Terus bagaimana? Lakukan apa adanya. Datang waktu sholat, ada tamu, enggak ada tamu, ya kita sholat. Enggak ada tamu juga kita sholat berangkat ke masjid. Ada tamu, tamunya juga diajak berangkat ke masjid. Sebentar. Nanti setelah itu tehnya kita panasin lagi, ya kan? Jadi lebih enak lagi, ya kan? Lebih hitam lagi. Atau orang lebih ngatik jadi gitu. Jadi kita lakukan seperti apa adanya. Nah, itu yang wajar-wajar aja. Seperti apa diperintahkan kita laksanakan. Kan? Dipuji apa ini memperindah suaranya dalam membaca Al-Qur'an, ya kan? Tadi biasa-biasa kemudian orang mulai suaranya di akhirnya tajwidnya berantakan. Seperti itu. Dengan tujuan orang menyanjung, memujinya dan lain sebagainya. Kemudian dan banyak sekali ya kan, suatu amalan apabila tercampur dengan riya maka amalan tersebut jelas tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ikhlas. Ikhlas enggak mungkin akan tercampur dengan syirik, karena ikhlas itu lawannya syirik. Ya ima ada ikhlas pergi syirik, atau ada syirik ikhlasnya yang pergi, amalannya tidak diterima. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Jadi ingat ini sebagai pegangan dan selalu menjadi pengingat bagi kita. Surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Perhatikan penjabaran ayat ini satu persatu. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia sepertimu. Rasulullah adalah merupakan manusia seperti kita, cuma bedanya apa? Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana misi wahyunya adalah mengajak manusia kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah hanya kepada Allah dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Annama ilahukum ilahu wahid. Sungguhnya ilah itu adalah Allah yang esa. Cuma Allah yang berhak menyandang nama ketuhanan dan cuma Allah yang berhak untuk diibadahi. Dan ketika berhak untuk diibadahi, aturan ibadahnya pun dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Bukan diinginkan oleh hawa nafsu kita. Faman kana yarju liqa'a rabbi. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap muslim, setiap mukmin akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini kenikmatan terbesar setelah surga. Dipertemukannya orang-orang yang beriman dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala seperti seseorang melihat bulan purnama. Nah, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, falyahman amalan soleh. Ini syarat pertama. Beramal soleh. Soleh artinya apa? Banyak orang namanya soleh. Di sini ada yang namanya soleh enggak? Sebuah nama yang sangat indah sekali. Soleh lawan katanya toleh. Soleh artinya baik. Kalau toleh jelek. Orang yang namanya soleh insya Allah baik. Dalam hatinya, dalam dirinya, dan dalam ketaatan beragamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada amalan yang bisa diterima di sisi Allah kecuali apabila amalan itu memiliki cap soleh, baik. Nah, sebuah amalan di dalam Islam tidak dikatakan soleh, dikatakan baik kecuali apabila ditunaikan sesuai dengan prosedur, aturan, tata cara yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya ittiba, perintah untuk mengikuti. Apa firman Allah kepada nabinya? in attabi'u illa ma yuha ilayya. Sungguhnya aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Yang enggak diwahyukan, tidak ada perintah untuk kita mengikutinya. Fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tadhur. Istiqomahlah kamu. Ikutilah jalan lurus dalam beragama. Kama umir. Ayatnya tulisannya kama umir. Seperti diperintahkan. Berarti enggak diperintahkan, kita tidak punya tanggung jawab untuk melaksanakannya. Karena perintah melaksanakan ketaatan beragama, istiqomah dalam mempraktekkan syariat Islam, kama umir. Fastaqim kama umir. Wa man taba ma'aka. Dan bersama dengan orang-orang yang bertobat bersamamu. Wala tatghaw. Dan jangan melampaui. Inna ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kalimatnya ittiba semua. Inna ja'alnaka, aku jadikan kamu wahai Muhammad 'ala syari'atin. Berdiri di atas sebuah aturan syari yang asalnya dari mana? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattabi'ha. Ikuti. Makanya hukum ibadah di dalam Islam haram. Kecuali yang diperintahkan untuk kita ibadah. Ini kaidah yang besar sekali di dalam Islam. Hukum asal sholat itu haram. Kecuali yang diperintahkan untuk kita melaksanakan sholat. Ada aturannya. Yang wajib jelas. 5 waktu. Caranya bagaimana. Waktu masuknya masing-masing sholat diajarkan. Secara wahyu. Kapan berakhirnya waktu masing-masing sholat. Mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah, sudah secara jelas diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mana yang sunnah juga telah jelas. Jadi orang mau sholat gak bisa ujuk-ujuk, ya kan? Atau orang Jawa ada ilmu ujuk-ujuk. Loh, kamu ujuk-ujuk di sini? Nah, campur Indonesia sama Jawa. Kok tahu-tahu di sini? Nah, agama gak ada ilmu ujuk-ujuk. Tahu-tahu celing jadi, tahu-tahu berdiri sholat. Situ ngapain sholat? Sholat apa? Yang penting sholat. Enggak ada yang penting sholat. Perintahnya apa untuk melaksanakan sholat? Enggak ada ilmu ujuk-ujuk, tahu-tahu puasa. Situ puasa apa? Pati geni. Dalilnya mana? Man soma pati geni. Enggak ada. Terus makannya apa? Bukannya pakai nasi putih dok. Siapa yang ngelarang makan selain nasi putih? Orang sambosa ada, ya kan? Resoles ada. Enggak, pati geni mau makan nasi putih. Atas dasar apa kamu mengharamkan makanannya dihalalkan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala biar dapat ilmu kedigdayaan. Buang digdayanya kamu. Ibadah tidak dilaksanakan berdasarkan perintah. Makanya hukum asal ibadah dalam Islam adalah haram. Dan hukum syariat Islam secara khusus umum adalah tauqifi. Aturannya, ketentuannya telah digariskan oleh Allah. Tidak ada campur tangan akal manusia dalam menetapkan syariat. Karena sumbernya dari al-musyarri'. Yang menetapkan syariat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi dalil-dalilnya telah dipaparkan. Jadi yang pertama, fal ya'mal amalan sholihah, beramal solehlah, beramal baik. Dan amal baik adalah amal yang ditunaikan sesuai dengan prosedur. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini yang kedua. Syarat yang kedua untuk kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya perintah untuk ikhlas, memurnikan hati kita, mensucikan niat kita untuk beribadah karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dijelaskan secara lebih panjang lebar lagi tentang ayat ini. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik yang mendustakan kerasulanmu. Yang tidak membenarkan kerasulanmu, yang membodoh-bodohimu, yang mengatakan kepadamu katanya kamu tukang sihir, yang mengatakan bahwasannya agama Islam ini diambil dari perpaduan, ya kan, Yahudi dan Kristen. Karena Rasulullah dulu berguru sama salah seorang rahib Yahudi. Orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawanya, maka suruh datangkan yang seperti dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa enggak? Kalau enggak bisa, berarti bohongnya itu memang sih situ yang bohong. Karena Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan, sungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti dirimu juga. Qul innama ana basyarum mitslukum. Maka barang siapa yang menganggap diriku Muhammad SAW adalah pendusta, hendaknya ia mendatangkan sebagaimana yang telah Nabi Muhammad SAW bawa, untuk membuktikan kebenaran sampai detik ini. Enggak orang liberal yang dari kafir, atau orang liberal yang dicetak dari kalangan umat Islam, ya kan, tidak ada yang bisa mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang bisa memupuskan agama dan tuntunan dan kemurnian Islam. Selalu makar mereka kembali kepada diri mereka sendiri, pendustaan mereka terhadap agama yang lurus ini kembali kepada diri mereka sendiri. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, jelas orang yang mendapatkan mandat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berjanji menjaganya dan menjaga agama yang dibawanya sampai datangnya hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innalahu lahafidzun. Allah yang menurunkan peringatan ini, Al-Qur'an, agama ini, dan Allah yang akan menjaganya sampai datangnya hari kiamat. Dan Rasulullah adalah manusia yang tidak mengetahui perkara yang gaib. Manusia yang tidak mengetahui tentang perkara-perkara terdahulu yang pernah disampaikan kepada beliau, seperti tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita-cerita nabi terdahulu, manusia-manusia dari kaum yang diadab, dari nabi-nabi terdahulu. Dari mana Rasulullah bisa tahu ceritanya? Padahal beliau adalah terakhir. Nabi terakhir. Tapi sekarang kita ini bisa mendapatkan cerita Nabi Adam. Dari ketetapan wahyu yang jelas dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Imam Ibnu Katsir sampai mempunyai sebuah buku, Qasasul Anbiya. Dari mana kita bisa tahu cerita nabi-nabi terdahulu, cerita kaum Ad, kaum Tsamud? Bagaimana Rasulullah bisa tahu tentang nabi-nabi terdahulu padahal dia adalah nabi terakhir, kalau bukan ini adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan sebagai bukti atas kebenaran kenabiannya. Dari mana Rasulullah bisa tahu tentang apa yang terjadi di masa akan datang? Yang mungkin kita bisa baca tentang tanda-tanda hari kiamat kecil, masuk kepada tanda-tanda hari kiamat besar, dari mulai Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj, dengan secara jelas, kalau bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus membuktikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam ayat ini bahwa ilah sesembahan yang mereka seru dan mereka ibadahi, ya kan, yang hak tidak lain adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitakan dan mengabarkan bahwa barang siapa yang mengharap perjumpaan dengannya, yaitu mendapatkan pahala dan kebaikan balasan dari Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh yang sesuai dengan syariat Allah, serta tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam peribadahan kepada Allah. Amal perbuatan inilah yang dimaksud dengan mencari wajah Allah, mengharap pahala, ampunan, dan pujian dari Allah semata, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Allahu tabaraka wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, ana aghnasyuraka'u 'anisy syirk, ana aghnasyuraka'u 'anisy syirk, Allah berfirman, ya kan, dalam hadis qudsi ini, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Ana adna syuraka wa ana syirik. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan dengan sekutu-sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirk wa syirku. Barang siapa melakukan atau berbuat dengan suatu amalan yang di situ dia mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku akan meninggalkannya dan juga dengan persekutuannya. Nyah, ambil dengan sekutumu yang kamu percayai. Dan suatu saat nanti di hari akhir, Allah perintahkan dia untuk kembali kepada sekutunya. Itu yang kamu jadikan sandaran ketika di dunia. Itu yang kamu jadikan sebagai panutan, eyangmu. Dan kamu gak marah-marah kecuali ketika telah ketahuan dibodohi. Sebelum dibodohi gak ngamuk, gak marah, gak terasa. Setelah ketipu baru, kurang ajar, ternyata eyangnya ngambil istrinya. Bukan jadi istri keempat lagi, jadi istri nomor 10 sekalian. Baru marah, semangat, sampai ludahnya keluar-keluar. Baru marah ketika apa? Ponakannya ada yang digeragain. Terus dari dulu kamu kemana aja? Enggak ngelihat gelagat. Kalau yang kamu jadikan panutan itu adalah seorang dukun. Dari dulu kamu tahu istrinya 7, 8, 9, 10, 12, 15. Sedangkan dalam syariat Islam, bohong, ada orang enggak tahu. Orang boleh nikah lebih dari 4. Dari situ aja harusnya sudah janggal. Wah, saya dikunci, saya di ini, di itu. Iya, orang situ gak dekat sama Allah, makanya dikunci. Tapi orang yang dekat sama Allah, gak ada yang bisa ngunci. Orang yang kenal dengan Allah dan Rasulnya, tidak ada yang bisa mengunci. Dan dia akan memiliki tameng. Dia akan memiliki filter, karena dia akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang salah. Nah, jadi saudara sekalian, kedua hal tersebut tadi, amal soleh dan tidak menyekutukan Allah, merupakan rukun amal yang akan makbul dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan syarat diterimanya amal ibadah kita di sisi Allah. Yang pertama, amalan itu harus benar-benar tulus karena Allah dan tidak tercampuri dengan perbuatan syirik. Yang kedua, harus sesuai dengan syariat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hati-hati. Sungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah perbuatan syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qal ar-riya. Syirik kecil itu adalah seperti riya. Ingin dipuji, disanjung dengan amal perbuatannya. Yaqulullahu azza wa jal lahum yaumal qiyamah. Nah, orang-orang yang suka mempraktekkan riya, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka kelak nanti pada hari kiamat, idza juziyan nasu bi a'malihim, ketika manusia, ya kan, telah mendapatkan balasan amal-amal mereka, maka Allah katakan kepada orang yang suka riya tadi, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fandur hal tajiduna indahum jaza. Pergilah kalian kepada orang-orang yang selalu kalian jadikan sebagai pamor, sebagai tempat untuk riya. Carmuk, cari muka, seperti itu. Pergi kepada mereka. Seperti engkau ketika di dunia, ya kan, selalu, ya kan, apa ini, mencari-cari dan menampakkan amalan yang kalian lakukan, ya kan, terhadap orang tersebut. Apakah kalian bisa mendapatkan balasan dari sisi mereka? Apakah mereka bisa memberikan pertolongan kepada kalian? Ayo minta, pergi. Jadi nggak perlu sebenarnya kita sebagai seorang Muslim, ya kan? Karena kita punya jiwa amanah, ada apa semua, ya kan? Begitu giliran apa ini pimpinan datang, ada apa semua, wah, ya kan? Langsung kerjanya dia, ya kan? Wah, pura-pura melotot sana sini, ya kan? Wah. Tapi giliran nggak ada, ya kan? Asyik remi datang, dah, ya kan? Mainan tembak-tembakan atau apa seperti itu. Tugasnya selesaikan dulu, amanahnya selesaikan dulu. Seperti itu. Karena Anda telah mendapatkan amanah, ya kan? Dan dia pun telah, ya kan, memberikan gaji, istilahnya membayar kita, dan kita memberikan kewajiban kita. Seperti itu. Enggak perlu yang seperti itu. Karena kita tahu tanggung jawab kita masing-masing, dan ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab bukan di hadapan kita saja, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga dalam syirik, yaitu seorang yang melakukan amal untuk kepentingan duniawi, seperti orang yang menunaikan ibadah haji atau berjihad hanya untuk mendapatkan harta benda semata. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul khamisah in u'tiya radhi wa in lam yu'ta sakhit." Celakalah hamba dinar. Apa ini? Budak harta, budak duit, budak fulus, celaka. Dan celakalah hamba dirham, dan celakalah hamba khamisah. Khamisah itu apa? Baju dari sutra. Gak mau pakai baju kecuali merek tertentu. Kalau gak merek itu gatel saya. Kebetulan duitnya kurang, belinya tas yang bermerek bekasan. Tapi ngumpet-ngumpet, gak berani kelihatan. Kenapa? Barangkali ketahuan belinya tas bekas. Ini orang seperti ini orang yang sakit. Nah, jadi hamba dunia dan hamba dirham. Dia merasa, wah. Padahal mungkin orang di luar gak bisa bedakan sebenarnya. Mana sepatu yang keluaran, ya kan, Itali, sama yang buatan Cibadu, Duyut. Modelnya sama. Malah kelihatan keren yang Cibaduyut. Cuma dianya aja yang merasa dirinya, apa? Namanya ada apa istilahnya itu loh? Iya, PPD, gitu ada. Ini Rasulullah katakan, "Ta'isa 'abdud dinar," celakalah hamba dinar yang menjadikan tujuannya cuma dunia. Berarti dunia cuma sarana. Engkau bisa menggunakan ini dengan baik enggak? Engkau bisa gunakan dunia ini untuk mencapai keridhaan Allah atau tidak? Ada manusia yang diuji miskin. Ada orang yang diuji tengah-tengah. Ya kan? Alhamdulillah masih bisa hidup enak. Ada orang yang diuji duitnya banyak. Ya kan? Mau dijejer satu stadion masih kurang stadion internasionalnya karena saking banyaknya duitnya. Tapi kan masing-masing punya tanggung jawab. Allah akan pertanggungjawabkan. Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya ditanya apa? Yang duitnya banyak. Dari mana dapatnya? Ayo. Dan kemana dikeluarkan? Orang miskin lebih dulu masuk surga. Jadi jangan berkecil hati juga. Tapi bukan berarti kita juga tidak berusaha dan putus asa. Ya miskin memang miskin lah. Turunannya juga memang turunan miskin loh. Itu begitu. Tetap usaha. Ya kan, enggak masalah saya nomor 8 ya kan. Jadi 7 turunan kaya nomor 8 jeblos. Tidak ada seorang muslim ya kan memiliki keyakinan seperti itu. Ya kan, dan celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, ya kan. Ini adalah merupakan permisalan baju harir, baju apa? Yang mahal, baju apa ini? Sutra. Kan padahal kita seorang muslim tahu. Seorang laki-laki dalam Islam enggak boleh pakai pakaian sutra. Kecuali kalau sakit gatal bener, baru enggak apa-apa pakai sutra karena obat. Seperti ada salah seorang sahabat yang ketika itu gatal-gatal dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk memakai pakaian sutra seperti itu. In u'ti radhi, jika diberi ia senang. Wa in lam yu'ta sakhit, tetapi jika tidak diberi dia marah. Nah ini jangan sampai kita seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Yang pertama, secara singkat, syirik besar mengeluarkan seorang dari Islam. Sedang syirik kecil tidak mengeluarkan seorang dari Islam, dia masih di dalam lingkup Islam. Kemudian yang kedua, syirik besar membuat pelakunya kekal dalam api neraka. Sedangkan syirik kecil tidak, karena dia belum keluar dari Islam, belum murtad. Kemudian yang ketiga, syirik besar menghapus seluruh amal soleh di lab al. Ya kan, al. Ya kan? Dihapus habis. Sekali Anda melangkah melakukan perbuatan syirik besar, habis seluruh amal soleh yang pernah dilaksanakan. Sedangkan perbuatan syirik kecil menghapus amalan yang tercampur dengan syirik kecil, dengan riya. Minggu kemarin sedekah 100.000, ikhlas, Allah berikan pahala. Nah minggu berikutnya 100.000-nya tercampuri dengan riya. Yang rusak yang minggu ini, yang minggu kemarin dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirik besar hati-hati. Ibadah bertahun-tahun sampai haji ada apa semua, sekali datang ke dukun bubar hancur seluruh amal saleh. Kenapa? Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa datang ke dukun, tukang tenung atau istilah barunya paranormal, kan, juru-juru dan lain sebagainya, meyakini, membenarkan ucapannya, maka dia telah keluar dari agama yang aku diturunkan dengan. Ini perkataan siapa? Saya, Anda sekalian, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbuatan syirik besar menghalalkan darah dan harta, sedangkan perbuatan syirik kecil tidak menghalalkan harta seseorang, karena perbuatan syirik besar menyebabkan pelakunya murtad. Tapi perlu saya garis bawahi, dan sudah pernah saya bahas pada dua kesempatan, tapi perlu saya tekankan karena banyaknya fitnah ini yang tersebar di kalangan apa ini, masyarakat kita, ya kan, khususnya atau saudara-saudara kita yang berlebihan, ya kan, khususnya dalam menyikapi orang-orang non-muslim. Ingat, perintah memerangi dan melawan, membunuh orang-orang kafir, maksudnya adalah memerangi, melawan dan membunuh orang kafir harbi. Apa itu makna orang kafir harbi? Orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Bukan ada orang kafir lewat di jalan terus kita, ya kan, tempeleng. Terus ada orang kafir lewat jalan, oh jotosi bareng-bareng, ya kan, pukuli. Enggak ada bonggem apa ini, enggak ada bonggem matang, pakai bonggem mentah, ya kan, pakai jotosan tangannya bonggem mentah ini. Tidak dibenarkan seorang muslim melakukan perbuatan seperti itu. Adapun orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, maka kita diperintahkan untuk berbuat adil terhadap mereka dan tidak boleh mendzalimi mereka sedikit pun. Hati-hati. Karena kita sebagai seorang muslim dituntut untuk adil, ya kan? Kalau mereka orang kafir dhimmi, apa itu maksud orang kafir dhimmi? Orang kafir yang mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Islam karena dia termasuk salah satu dari warga negara di negara Islam, salah satu rakyat di negara kekuasaan Islam. Ini kafir dhimmi, maka dia mendapatkan perlindungan dan hak perlindungan dari negara Islam. Tidak boleh sama sekali kita tumpahkan darahnya. Dan bahkan nanti akan kita baca hadis Nabi SAW. Atau ada namanya kafir mu'ahid, yaitu orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan pemerintah Islam. Ini juga tidak boleh kita tumpahkan darahnya sembarangan, ya kan? Atau musta'man, orang kafir yang mendapatkan perlindungan keamanan dari pemerintah Islam. Seperti orang kafir yang masuk ke negara Islam dengan prosedur aturan negara-negara Islam yang jelas, visanya ada, paspornya ada. Maka tidak boleh sembarangan, tahu-tahu kita pegang, kita sembelih. Ini bukan aturan Islam, ini bukan tuntunan Islam. Dan jelas Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dan Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang membunuh orang kafir mu'ahad atau orang kafir zimmi atau orang kafir yang musta'man dengan hukuman yang keras, bagaimana beliau sabdakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Nasa'i, Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr, man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina 'aman. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium bau aromanya surga, padahal sungguhnya aroma surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Jadi jelas agama kita dan sangat indah sekali. Agama yang sangat sempurna dan mulia yang Allah turunkan kepada umat akhir zaman ini. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dan Al-Baihaqi, di mana Rasulullah bersabda, man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina 'aman. Dengan sedikit perbedaan redaksi, barang siapa membunuh seorang ahli dhimmah, orang kafir ahli dhimmah, maka ia tidak akan mencium baunya aroma surga, padahal sungguhnya aroma surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan selama 40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa orang kafir saja tidak boleh ditumpahkan darahnya, apalagi seorang muslim. Jadi jelas. Semoga teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa melaksanakan ketaatan kepadanya dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi manusia-manusia yang diberi kemudahan dalam melaksanakan ketaatan dan amal soleh kepada Allah, dan Allah berikan petunjuk kepada kita untuk bisa melaksanakan agama ini, syariat Islam ini dengan secara benar, secara sempurna, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada generasi terbaik dari sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.